alicho nipangia o nikipewa mitiani sitokisi kuonewa. Naishi na mapatani maayawani hawana nzuri nia, nimewakosea nini gere mnanionea? Mola kanichangulia eh. Asina papara na nyinyi, roho zenu nazijua eh. Nimejaliwa bahati, Mungu kanizawadia eh. Itonifika mikosi kwa dua zenu mbaya. amani roho yangu. ili aikai wala tatu roho mbaya palipo ni duniani akhera kuhesabiwa dunia tunapita.